warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yadihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين والمسلمات جماعة صلاة مغرب yang kami muliakan. Alhamdulillah hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah serta taufiknya Allah, kita diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan diri-diri kita untuk melangkahkan kaki menuju thalabul ilmi, menuju jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menempuh jalan tersebut, Allah janjikan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga majelis ilmu, para hadirin yang saya muliakan, adalah majelis yang akan membuat seorang hamba tenang hatinya. Majelis ilmu merupakan majelis zikir yang bisa menjadikan seorang hamba akan semakin baik imannya, semakin baik hatinya, yang dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Jadi obat seorang itu untuk mendapatkan hati yang tenteram, untuk mendapatkan hati yang selamat, ini dengan berzikir kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah sebutkan di sana dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah sebutkan di sana terkait sifatnya orang-orang mukmin. Orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala, tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Kalau orang merasa tidak tenang dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu zikir yang sifatnya hakiki yang maksurat seperti zikir tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil la ilaha illallah dan yang lainnya yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun zikir yang sifatnya maknawi itu zikir yang sifatnya maknawi seperti seorang mempelajari ilmu agama, seorang membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ketika dia berbuat seperti ini tidak tenang hatinya, dipertanyakan keimanannya. Karena seorang mukmin hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah tegaskan pada potongan ayat yang setelahnya. Allah tegaskan di sana bagaimana tips obat seorang itu bisa tenang hatinya. Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati seorang akan menjadi tenang. Kalau mungkin di zaman kita para hadirin, banyak orang-orang yang pengen hatinya tenang menempuh jalan-jalan yang lainnya. Ada yang dengan rekreasi, mengeluarkan harta yang banyak, menghabiskan waktunya, ataupun harus apa? Memeras tenaganya. Apa dia dapatkan yang namanya ketenangan? Sedikit dari mereka yang mengambil pelajaran tadi. Kalau dia mungkin pergi ke sebuah tempat untuk tadabur alam, itu sama zikir kepada Allah. Tapi yang ada di sana kemaksiatan-kemaksiatan. Bukannya semakin tenang hatinya, semakin apa? Semakin banyak masalah. Ya. Entah capainya tadi, harta yang terbuang tadi. Sementara dia lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara-cara untuk seorang bisa tenang hatinya. Itu dengan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir. Yang Rasul mengatakan dalam hadisnya, idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u biha. Kalau kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka jangan segan-segan untuk mampir. Ya. Maka ditanya oleh seorang sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, halakul ilmi halakul zikri. Yaitu halakoh-halakoh majlis-majlis ilmu atau majlis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, zikir-zikir yang disyariatkan, ya, bukan zikir-zikir yang dibuat, diada-adakan. Ini akan membuat seorang hatinya tenang, akan menambahkan keimanan dia terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Ya. Ini kunci para hadirin. Ketika panjenengan mendambakan hati yang tenang, hati yang selamat dengan berzikir kepada Allah. Bahkan yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Hati kita, hati yang selamat, amal soleh. Ya. Ketika Allah sebutkan nanti di akhirat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun, itu pada hari sudah tidak ada manfaat lagi harta-harta yang dikumpulkan, tidak pula anak-anak yang dia banggakan, sudah enggak ada manfaatnya. Ini secara apa? Pengakuan secara nyata, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayatnya, Nabi juga dalam hadis-hadisnya. Namun yang mengingkari kadang hatinya atau kadang hawa nafsunya para hadirin. Kita yakin semuanya yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal soleh kita. Tapi terkadang hawa nafsunya apa? Mengingkari. Kita melihat orang yang kaya, apakah kayanya dia bawa? Tidak. Orang yang punya anak yang banyak yang dia banggakan selama ini di dunia, apa dia bawa? Tidak juga. Kecuali harta yang dia infakan fisabilillah, kecuali anak yang bisa mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Maka lo mengatakan pada hari yang sudah enggak ada manfaat harta-harta ataupun anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka hamba-hamba Allah yang membawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan-kesyirikan, selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini orang yang beruntung ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomahlah dalam belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama akan menambahkan keimanan seorang hamba, akan semakin membuat dirinya tenang karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para hadirin yang saya muliakan, pembahasan kita terkait membahas seputar usulul iman, yaitu pokok-pokok prinsip-prinsip keimanan seorang hamba, prinsip-prinsip yang benar dalam Islam. Ya. Pernah kita sampaikan para hadirin di majelis ini bahwasanya pembahasan terkait dengan prinsip-prinsip keimanan ini pembahasan yang paling penting, sangat penting, bahkan termasuk dari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain untuk dipelajari. Sifatnya fardu ain. Sebagaimana kita mempelajari tata cara sholat kita yang benar sesuai dengan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mempelajari terkait dengan apa? Cara wudu yang benar. Ya. Atau ibadah-ibadah yang sifatnya fardu yang dia akan kerjakan. Itu fardu ain. Setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Ketika dia meninggalkan mempelajari tadi, berdosa. Ya. Berdosa. Maka pembahasan usulul iman, pembahasan terkait dengan pokok-pokok keimanan, ini sifatnya fardu ain. Ya. Tidak boleh seorang bodoh tentangnya. Tidak boleh seorang itu apa? Tidak mengetahuinya. Tidak boleh seorang itu berikhtilaf padanya. Tidak boleh. Tidak boleh seorang apa? Menyelisih prinsip-prinsip yang benar. Bahkan dari pembahasan usul iman para hadirin yang saya muliakan, muncul sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, kelompok-kelompok menyimpang dalam pembahasan usul iman. Kalau mau diruntut, dihitung, kelompok-kelompok menyimpang itu muncul, ya, menyelisih pembahasan usul iman. Ya. Mau dicontohkan para hadirin? Mau dicontohkan apa tidak? Sangat banyak. Semisal muncul kelompok khawarij, kelompok yang muncul pertama kali dalam Islam. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membagi harta ghanimah, muncul kelompok ini. Yang mana inti kelompok ini, ya, mereka tidak sesuai dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah. Tidak sesuai dengan pokok iman yang benar. Mereka meyakini bahwasanya setiap pelaku dosa besar, ketika di dunia mereka kafir, kemudian di akhirat kekal dalam neraka. Itu prinsip. Prinsipnya orang-orang khawarij. Kalau zaman kita ya, teroris. Ya. Itu contoh penyimpangan. Atau penyimpangan yang lainnya. Muncul kelompok yang lainnya. Seperti muncul kelompok Qadariyah. Yang mungkin bahasanya sekarang bukan Qadariyah. Ya. Yang mereka mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau muncul yang namanya Sufiyah, Maturidiyah dan yang lainnya yang menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengakui sebagiannya saja. Muncul dari mana? Menyelisih prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Sekian banyak kelompok menyimpang. Ya. Maka seorang muslim dia berusaha mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang benar, pokok iman yang benar, ya, yang seorang harus meyakininya. Ini pembahasannya terkait dengan keyakinan para hadirin. Bahkan ini merupakan dakwahnya para nabi dan rasul. Ketika Allah utus mereka nabi dan rasul membawa dakwah yang namanya tauhid, menjelaskan terkait dengan apa? Usulul iman. Iman kepada Allah maknanya seorang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Ini para nabi dan rasul menjelaskan pertama kali. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, pertama kali kepada kaumnya. Ya, maka salah ketika ada seorang dai tidak memulai dakwahnya dengan dakwah. Ya, berdakwah hanya sekedar apa? Untuk menarik banyak simpati masyarakat. Biarkan saja yang syirik-syirik, biarkan saja yang teroris ya teroris, biarkan saja yang apa? Menyimpang-menyimpang. Ya. Jangan dibantah dan sebagainya. Tidak. Ahlu sunnah mereka mengikuti dakwah para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah rasul pertama kali di kota Mekah ketika beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Maka yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid. Ya jelas dimusuhi oleh kaumnya ketika itu. Dibenci oleh kaumnya ketika itu. Apakah rasul yang salah? Tidak. Yang salah adalah kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pembahasan usul iman, ya, prinsip-prinsip keimanan, akidah ahlu sunnah, ini pembahasan yang sangat urgen, sangat penting. Masih kita melanjutkan dari rukun iman yang kelima, itu iman bil yaumil akhir. Setelah membawakan di pembahasan-pembahasan yang berikutnya, yang sebelumnya, terkait dengan bagaimana runtutan kejadian-kejadian peristiwa pada hari akhir. Maka di antara peristiwa-peristiwa di hari akhir, setelah tegak yang namanya hari kiamat, kemudian manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, kemudian digiring ke mahsyar di tempat yang sangat luas, yang disebutkan tidak ada satupun tempat untuk berteduh sama sekali. Di padang yang sangat luas disebut sebagai padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk dari zaman makhluk yang pertama kali Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali sampai manusia yang terakhir dikumpulkan menjadi satu. Maka sikap ahlu sunnah, sikap seorang mukmin yang benar, dia meyakini akan adanya apa? Kejadian seperti itu. Ya. Dia meyakini akan terjadi yang namanya hari kiamat dan juga kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Di antaranya yaitu peristiwa di mahsyar. Kemudian setelah peristiwa di mahsyar tadi, maka setelah itu manusia dikumpulkan sebagaimana disifatkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan telanjang kaki, tidak beralas kaki, tidak memakai busana, dalam keadaan belum dikhitan, ya. Dan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan ketika menunggu yang namanya hisab ketika itu. Kemudian sampai pada pembahasan hisab, yaitu ketika manusia telah dikumpulkan, kemudian mereka menunggu yang namanya perhitungan amal. Maka ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-210, ketika mereka di mahsyar tadi, ya, kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dzulalin minal ghumam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya, apakah mereka menanti-nantikan kecuali datangnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, ya, dalam naungan awan yang sangat tebal. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala datang, ya, dengan para malaikatnya. Wa qudiyal amru, kemudian perkara urusan ketika itu, yaitu hisab, ya, qudiyal amru, diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dikembalikan. Maka dikatakan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Lum'atil I'tiqad, disebutkan di sana pengertian yang namanya hisab. Hisab maknanya yaitu secara bahasa al-adad, itu perhitungan, bilangan. Adapun secara syar'i, pengertian hisab adalah itla'ullahi ibadahu ala a'malihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya dari amalan-amalan mereka. Ini makna hisab. Itu ditampakkan seluruh amalan-amalan hamba ketika itu. Itu makna dari apa? Hisab. Ya, ditampakannya seluruh amalan-amalan seorang hamba yang dia amalkan ketika di dunia. Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke 13 sampai ke 14. Allah sebutkan di sana, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, bahwa pada hari itu manusia akan diberitakan kepada mereka pada hari akhirat, pada peristiwa hisab, bima qaddama wa akhar, yaitu dari apa yang telah apa dia kerjakan. Manusia pada hari itu akan ditampakkan terhadap apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Allah mengatakan bahwa setiap insan, setiap hamba itu nanti akan sebagai apa? Saksi untuk dirinya sendiri. Masing-masing kita sebagai saksi untuk diri kita masing-masing. Apa kamu berbuat seperti ini, maka diakui oleh dia. Bahkan sampai digambarkan dalam hadis yang lainnya, tangannya berbicara, kakinya berbicara, dari amalan seorang ketika di dunia. Ini yang menunjukkan bagaimana mengerikan peristiwa yang namanya hisab. Akan ditampakkan suruh dari amalan-amalan seorang hamba. Ayat yang lainnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke 92 dan 93. Allah katakan di sana bahwa Rabbika lanas'alannahum ajma'in, dan demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, lanas'alannahum ajma'in, sungguh-sungguh kami akan menanyakan kepada mereka seluruhnya. Meminta pertanyaan, pertanggungjawaban dari kita semuanya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amma kanu ya'malun, yaitu tentang apa-apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ini peristiwa hisab para hadir. Ayat yang lainnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke 25 sampai 26. Ayat yang terakhir, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya atas kami ataupun bagi kami mereka akan dikembalikan. Manusia semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kami yang akan menghisab mereka. Yang akan apa? Menghisab manusia semuanya. Ini dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya yang namanya hisab. Dan bagaimana yang namanya hisab tersebut. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW biasa membaca dalam doanya, Allahumma hasibni hisaba yasira. Ini juga doa yang dianjurkan para hadirin, supaya seorang memperbanyak doa untuk dimudahkan hisabnya. Jangan yang dibaca doanya itu hanya apa? Ya Allah, lancarkanlah rezeki saya, gitu ya. Semoga badan saya sehat dan seterusnya, tidak. Tapi seorang mukmin punya tujuan yang besar. Nabi SAW juga senantiasa meminta kepada Allah dari perkara-perkara akhirat. Keteguhan hati untuk senantiasa di atas Islam, dimudahkan hisab. Di antaranya doa ini, Allahumma hasibni hisab yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa? Mudah. Kemudian disebutkan terkait dengan seperti apa sifat hisab untuk orang-orang yang mukmin. Ya. Gambaran hisab bagi mereka orang-orang yang mukmin. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah, anallaha yakhlu bihi. Ini sifat, ya, gambaran yang namanya hisab bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan makhluknya tadi, dengan hambanya tadi. Fayuqarriruhu bidunubihi. Kemudian Allah mengingatkan dia terkait dengan dosa-dosanya. Ini hisab untuk siapa? Orang mukmin. Di antaranya hisabnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala hanya berdua dengan hamba tadi. Kemudian Allah ingatkan dia terkait dosa-dosanya ketika di dunia, bukanlah kamu telah seperti ini dan seperti ini. Ya. Hatta idza ra'a annahu qad halak. Kemudian hamba tadi dia telah merasa, telah mengira kalau dia pasti celaka. Karena dia di dunia telah berbuat dosa yang ini, kemaksiatan yang ini dan seterusnya. Tapi dia seorang mukmin, seorang muwahhid, seorang ahlu tauhid. Maka Allah mengatakan, qala Allahu lahu. Allah bersabda kepada, Allah berfirman kepadanya, mengatakan kepada hamba tadi, satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Artinya dia juga seorang yang berbuat dosa, namun dia apa? Bertobat kepada Allah. Tidak menampakkan kemaksiatan tadi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutupi dosa-dosanya ketika di dunia. Ya. Maka dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya seorang itu akan diampuni dosa-dosanya ketika dia bertobat. Illal mujahirun. Kecuali seorang yang terang-terangan dalam berbuat apa? Maksiat. Ya. Kalau orang sudah terang-terangan berbuat maksiat, tidak Allah ampuni dosanya. Tidak Allah apa? Terima taubatnya. Ya. Ini orang yang mujahirun. Kemudian Allah berfirman yang setelahnya, wa anna aghfiruha lakal yauma. Maka aku akan ampuni dosa-dosamu, ya, pada hari ini. Subhanallah. Ini kemuliaan seorang mukmin. Ketika di dunia dosanya Allah tutupi di dunia karena dia bertobat, ya. Kemudian nanti ketika di akhirat pada peristiwa hisab, ketika ditambahkan dosa-dosa hamba tadi, Allah katakan, aku telah ampuni dosa-dosamu. Fayu'ta kitabu hasanatihi. Maka Allah berikan kepada dia catatan, ya, kitab dari apa? Kebaikan-kebaikannya dia. Ini orang mukmin. Adapun kafir, wa ammal kufar wal munafikun. Adapun mereka orang-orang kafir, orang-orang munafikin, fayunada bihim ala rusu'il khalaik. Allah mengatakan adapun orang kafir dan juga orang-orang munafik, maka nanti peristiwa hisabnya di akhirat ketika di peristiwa padang mahsyar tadi, maka dipanggil orang kafir tadi, kemudian dikumpulkan juga orang munafikin, kemudian diseru kepada mereka, diumumkan kepada manusia ketika itu seluruhnya, dikatakan tentang mereka, haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, ya. Orang-orang kafir tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani adanya balasan hisab hari akhirat. Maka Allah katakan, mereka ini, lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat, ya, bagi mereka orang-orang yang zalim. Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir dan orang munafik. Hadis ini hadis, ya, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini diantara sifatnya. Wal hisabu amun lil jami'in nas ila man istasnahum. Maka yang namanya hisab itu berlaku pada seluruh manusia, ya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan dari mereka, ya. Di antaranya sab'una alfan min hadhil ummah, yaitu ada 70 ribu apa? Manusia dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di antara manusia-manusia yang Allah berikan apa keutamaan, mereka masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa azab. Jumlahnya ada 70 ribu. Dalam riwayat yang lain disebutkan setiap 70 ribu ada apa? 1000. Ya. Dalam riwayat yang lainnya. Ini sebagaimana hadis dari dari sahabat Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Hadis yang sering kita dengar, ya. Baik, maka di sini para hadirin yang saya muliakan, kalau kita rincikan ada minimalnya 4, ya. 4 terkait dengan sifat hisab, ya. 4 keadaan manusia, ya, dalam hisab mereka. Yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pula diadab. Ini yang seharusnya menjadi cita-cita seorang mukmin, ya. Dia mengharapkan dirinya termasuk golongan orang-orang yang apa? Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang mendapatkan kemuliaan, ya, tidak dihisab, ya, tidak pula mendapatkan azab. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang panjang. Mungkin saya bacakan sebagai pelajaran karena banyak sekali faedah-faedah hadisnya. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ini hadis Bukhari Muslim para hadirin, jadi hadis yang sahih. Beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uridat alayyal umamu, pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat yang banyak. Itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat yang ada. Faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahid. Kemudian saya melihat dalam mimpi saya, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat ada seorang nabi yang hanya bersama beberapa orang saja. Rahid itu bilangan tidak sampai 10. Ada seorang nabi, pengikutnya hanya kurang dari 10. Kemudian Rasul melanjutkan lagi, wan nabiyyu wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Ada pula seorang nabi yang hanya diikuti oleh satu atau dua orang saja. Nabi pengikutnya cuma satu atau dua saja. Kalau tadi masih mending, ya, ada jumlah banyak, enggak sampai 10. Ini cuma satu dua orang saja. Ya. Apakah nabinya yang salah para hadirin? Apakah menjadi ukuran kebaikan, kebenaran itu dengan banyaknya? Bukan sama sekali. Yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq, tidak diukur dengan yang namanya jumlah. Kalau ukurannya jumlah, kebanyakan manusia itu apa? Kufur kepada Allah. Tapi kalau mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi salah kaprah ketika ada seorang dai atau ada seorang yang memandang bahwasannya ukuran keberhasilan sebuah dakwah ketika banyak mengikutnya. Ini salah, Pak. Dakwah kok pengennya yang ikut banyak, ya. Ini bukan sebagai ukuran, ya. Walaupun terkadang sebagai busro, ya, kabar gembira, namun sekali lagi bukan ukuran. Dikarenakan ada nabi yang dulu pengikutnya hanya 10 orang, tidak sampai 10. Ada yang hanya 1-2 orang saja. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lainnya, wa in tuti man aktsara fil ardi layudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan dari manusia, ya, niscaya apa? Mereka akan menyesat kamu dari jalan fisabilillah, dari jalannya Allah. Ketika seorang itu mengikuti banyakkan orang, penginnya masyarakat seperti apa diikuti, ya, yang ada hanya akan menyesatkan kita. Dahulu di masa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, orang musyrikin, ya, mereka sebagian sudah condong ke dalam agama Islam, ya, karena secara fitrah mereka menerima. Namun mereka ketika disebutkan, diperingatkan dari berhala-berhala mereka, mereka tidak terima, ya, akhirnya kembali benci kepada agama Islam. Kemudian diantara persyaratan yang mereka ajukan, ya sudah begini saja wahai Muhammad, hari ini, ya, ataupun kita mengikuti engkau, ya, tapi engkau juga mengikuti kami, sudah damai saja, jangan saling apa menyalahkan, jangan saling apa mentahdir dan sebagainya. Hari ini kalian ikut nyembah patung-patung kami, besok, ya, kami giliran menyembah Tuhannya kamu. Ya. Apakah Rasul menyetujui seperti itu demi untuk mendapatkan masa yang banyak, demi mendapatkan pengikut yang banyak? Tidak. Ya. Rasul justru ketika itu, ya, memberikan sebuah pernyataan yang sangat tegas, ya, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan termasuk prinsip dakwah yang benar ketika mengukur sebuah kebenaran, ya, itu ketika hanya banyak saja, ya, hanya banyak pengikut, kemudian itu yang paling benar. Tidak. Kebenaran diukur dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kembali kepada hadis tadi, ada seorang nabi yang hanya pengikutnya 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Bayangkan para hadirin. Dan ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Insyaallah. Ada nabi tidak punya pengikut sama sekali. Apakah nabinya yang salah tadi? Tidak, ya. Tapi kaumnya yang tidak mau menerima dakwah nabi tersebut. Idrafa Ali au idrufi Ali sawadun azim fadhonantu annahum ummati. Maka tiba-tiba diangkat, diperlihatkan kepada saya sekumpulan yang sangat banyak jumlahnya tadi. Saya mengira jumlah yang banyak tadi adalah umatku, ya, umat Islam. Ya. Walakin anduru ilal afak fanadurtu faida sawad, ataupun sebelumnya faqila li hada Musa wa qaumuhu. Ketika melihat jumlah yang banyak tadi, dikiranya Nabi SAW itu umat saya, ya. Namun dikatakan jumlah yang banyak tadi adalah Nabi Musa dengan kaumnya, ya. Namun tiba-tiba diperlihatkan kepada beliau, fanadartu ilal ufuk fa'idha sawadun azim faqila li undur ilal ufuk al-ukhra fa'idha sawadun azim faqila li hadihi ummatuka wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Namun ternyata, ya, setelah itu saya diperlihatkan dari ufuk yang sebelah sini jumlah yang sangat banyak, ufuk yang sebelahnya juga jumlah yang sangat banyak. Maka dikatakan ketika itu, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Maka diantara umatmu tadi ada 70,000 orang yang mereka masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wala azab, ya, yang mereka masuk ke dalam al jannah tanpa hisab, tanpa apa, azab. Ini syahidnya para hadirin, bahwasanya di sana ada, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka masuk ke dalam al jannah, ya, bi ghairi hisab wala azab, tidak dihisab, tidak pula apa, diazab. Ini harus seorang muslim, seorang mukmin memiliki cita-cita seperti ini. Kemudian diceritakan, ya, ketika beliau sudah menyampaikan seperti itu, ya, di hadapan para sahabat, sumana hadza fada khala manzilahu. Kemudian Nabi meninggalkan mereka, bangkit meninggalkan mereka, kemudian masuk ke rumah beliau. Fakhadun nasu fi ulaika alladhina yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wala adab. Kemudian sahabat ketika itu berbincang-bincang, siapa sih yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Artinya mereka pengin seperti itu, ya. Ada yang menyebutkan mereka itu adalah siapa? Yang menemani Nabi. Kemudian ada yang menyebutkan mungkin mereka itu orang-orang yang lahir masuk Islam kemudian tidak pernah berbuat syirik. Ya. Ternyata selang berapa lama Rasul keluar dari rumahnya. Rumahnya Rasul dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan bergandengan. Kemudian beliau mendatangi para sahabat. Ya. Faqala, "Ma alladhi takhuduna fih?" Rasul katakan, "Apa yang kalian sedang perbincangkan ini?" Ya. Fa akhbaruhu, maka mereka menceritakan, ya, ada yang cerita ini dan cerita itu. Faqala, maka Rasul mengatakan, siapa mereka ini? Humul ladzina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Rasul mengatakan mereka orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang la yastarkun, tidak meminta di ruqyah. Ruqyah, ya, hukum asalnya boleh ketika seorang meruqyah dirinya, bahkan termasuk dari perkara yang syar'i. Namun ketika dia minta ruqyah, diminta kepada orang lain untuk diruqyah, maka hukumnya makruh. Ya. Hukumnya apa? Makruh. Maka yang baik, yang tepat dia meruqyah dirinya sendiri dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tidak pula mereka apa? La yatatayyarun. Mereka tidak berbuat tatayur, menganggap sial sebuah hari, ya, menganggap sial sebuah tempat dan sebagainya. Kalau lihat seperti ini nanti ada orang seperti ini dan seterusnya. Wala yaktawun, tidak pula mereka mengadakan pengobatan dengan pengobatan kai, itu besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian datang seseorang yang bernama sahabat Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha li ayaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah supaya saya termasuk dari 70 ribu golongan yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasul mengatakan, "Anta minhum." Subhanallah. Ini juga sekaligus, ya, sebagai apa, dalil yang menyebutkan bahwasanya sahabat Ukasyah bin Mihsan ini termasuk ahlul jannah. Bahkan termasuk ahlul jannah yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Rasul mengatakan, engkau termasuk dari 70 golongan tadi. 70 ribu golongan tadi. Kemudian datang yang lainnya, ada seorang yang datang. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li minhum. Ya Rasulullah, jadikan saya seperti mereka. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah didelai oleh Ukasyah. Ya. Dalam pembahasan ini, ya, yang kita simpulkan, para hadirin yang kami muliakan, terkait dengan sifat, ya, hisab, dari sifat hisab yang ada. Di antaranya ada di sana ada kelompok orang-orang yang mereka dihisab, ya, tanpa dihisab dan tanpa azab, masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisab wala azab. Ya. Dan di sana masih ada sifat hisab yang lainnya yang insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang biinillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.